الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bisa hadir di majlis ilmu untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperbaiki akidah kita, ilmu yang memperbaiki akhlak kita, memperbaiki muamalah kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga semakin hari kita semakin baik, semakin sesuai dengan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca insyaallah 6 ayat atau membaca tafsir 6 ayat dari surat Al-Mutaffifin. Karena ayat ini termasuk 6 agak panjang, maka kita potong-potong sedikit demi sedikit insyaallah taala 6 ayat terlebih dahulu. Surat Mutaffifin wa hiya makiyah. Ini adalah surat makiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wailah atau celakalah. Siapa yang celaka? Siapa yang diancam dan neraka wail? Yaitu lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ikhwat fillah, kita pelajari maknanya dan juga tafsirnya. Mudah-mudahan ketika kita membacanya kita bisa langsung menyambung, mengerti apa makna ayat yang kita baca. Atau ketika kita menjadi makmum, kita tahu apa makna dari dalam bacaan imam ketika membaca surah Al-Mutaffifin. Celakalah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang? Allah tafsirkan, alladzina idza katalu 'alan nas yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila iktalu, mereka menakar atau menimbang atau menerima takaran atau timbangan dari manusia, alannas yastaufun, dia minta dicukupi, disempurnakan. minta lebih, ini celaka. Karena tambahan itu adalah riba. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi anehnya, sebaliknya, orang yang celaka ini, apabila dia yang menimbang, apabila dia yang menakar, apabila dia menakar atau dia menimbang, yukhsirun, dia curang. Dia mengurangi. Maka inilah orang-orang yang celaka. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat? Yaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika manusia bangkit berdiri di hadapan Allah Rabb alam semesta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ayat yang insyaallah kita akan baca tafsirnya agar kita faham dan mengerti, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Jangan sampai kita curang dalam semua perkara, baik masalah dunia dalam masalah maupun dalam masalah muamalah, dalam masalah bisnis ataupun muamalah, kita jangan sampai curang, karena kita akan dibangkitkan dan akan disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wailun, celakalah, ini adalah kalimatun azab, adalah kalimat azab, wa wa'id, dan ancaman. Allah mengancam. Dan kalimat wail, celaka atau neraka, wail, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Wa fassarallahu al mutaffifin bi qawlihi, Allah menafsirkan siapa orang yang curang. Allah tafsirkan dengan firman-Nya setelahnya, alladzina idza ihtalu 'alan nas yastawfun. Orang-orang yang curang adalah orang-orang yang apabila dia menakar. Mikyal itu biasanya takaran, ada ukuran mut, ya. So mut itu biasanya dengan dua raupan tangan, ya. Naam. Atau di, kalau di tempat kita, naam, namanya cupakan, ya. Cupak, ya. Naam. Kalau minyak biasanya literan, literan. Naam. Itu mikyal. Alladzina idza iktalu 'alan nas, yang ketika dia menakar untuk 'alan nas. Alladzina idza iktalu 'alan nas artinya ay akhadhu minhum wafa'an amma sabata lahum qablahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Saya ulangi, ternyata maknanya adalah orang-orang yang apabila idza iktalu 'alan nas, ketika dia menerima takaran dari manusia, artinya ketika dia mengambil haknya, ketika dia membeli dan dia minta haknya, akhadhu minhum mafa'an, dia minta dipenuhi, kurang itu, tambah itu, hangatkan dikit lah, ya, bisa kayak gitu, ya. Kalau di pasaran kita itu dengar, sering lihat ibu-ibu, ternyata bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian, minta dilebihkan atau minimalnya disempurnakan. Nah, minta disempurnakan takarannya, tambah dikit. Atau kalau pakai timbangan, itu lihat belum sampai 1 kilo itu. Dia minta disempurnakan terhadap apa yang merupakan haknya. Nah, minta disempurnakan dengan sempurna tanpa dikurangi, enggak boleh kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum, tetapi apabila mereka yang menakar, awazanuhum, atau mereka yang menimbang. Jadi ada takaran, ada timbangan. Kalau timbangan, nah, ada timbangan digital atau timbangan yang biasa. Biasanya gram, kilo, nah, gula, gandum, biasanya itu pakai timbangan. Kalau jengkol atau apa yang lain itu pakai cupakan atau takaran tangan. Nah. Tetapi apabila mereka yang menakar, apabila mereka yang menimbang, idza a'tun nas haqqahum, artinya ketika mereka memberikan hak manusia, ketika dia yang berdagang, dia yang jualan ketika manusia membeli kepadanya. Nah, ketika dia memberikan hak manusia, alladzi linnas alaihim bikail awazan, yang merupakan kewajiban dia menakar dan menimbang, yukhsirun, dia curang, dia kurangi. Lumayan, satu on kali 1000 kilo. Wah, dia mikirnya demikian, dikurangi dikit. Dia curang, dia kurangi. Ai yang kusunahum dalik, dia kurangi timbangannya, dia kurangi takarannya. Imma bimikyal wa mizan naqisin, bisa jadi dengan kurangnya takaran atau kurangnya timbangan. Naqisin, dia kurangi. Bisa jadi cupakannya itu sudah dikasih tambalan di las sehingga nampak dari luarnya tinggi. Pas dimasukkan ke plastik asoy misalnya, dikit. Atau ketika timbangannya itu dikasih biasanya logam atau uang supaya disangka pas tapi isinya kurang, atau literannya kurang, atau trik-trik yang lain lah. Biasanya banyak para pedagang-pedagang di pasar itu ngerti, mereka berbuat curang terhadap manusia. Mereka kurangi, imma menurangi takaran atau mengurangi timbangan. Au bi'adami mil'ul mikyal wal mizan, atau dengan cara tidak memenuhi takaran dan timbangan. Dan kalau minyak tanah dulu ya, biasanya kan pakai literan itu ya, cepat turun, set, belum turun semua minyaknya, langsung ambil lagi. Atau minyak goreng ya di zaman dulu ya, cepat, sehingga dia untung. Karena minyak itu turunnya biasanya lambat, minyak goreng itu turun. Ini langsung dimasukkan 1 liter, 2 liter, 3 liter. Di sini dia curang, tidak menyempurnakannya. Waliyadu billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak sempurnakan takarannya atau timbangannya. Au nahwi dzalik, atau yang semodel dan sejenis dengan yang demikian itu, dengan berbagai macam cara. Fahadza sarakatul amwalin nas, ini bentuk pencurian terhadap harta manusia. Wa adamu insaf lahum minhum, dan tidak adilnya mereka, tidak adilnya dia terhadap manusia. Maka ikhwati fillah, untuk waktu yang akan datang, mulai saat ini dan yang akan datang, hendaknya kita harus jujur dalam takaran, timbangan. Jangan sampai kita memakan harta manusia dengan cara yang batil, yang curang. Makanlah makanan yang halal, baik itu zatnya halal maupun cara mendapatnya juga halal. Apa yang sudah terjadi pada waktu yang lalu, kita tobat pada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak sedekah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang pernah kita curangi. Wa idza kana hadzal wa'id, kalau demikian keadaannya, ternyata orang yang curang dalam takaran dan timbangan diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana hadzal wa'id 'ala alladziina yubkhisuna an-naasa bil mikyal wal mizan, ancaman, kalau demikian keadaannya, ancaman dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang curang, yang merugikan manusia dengan takaran dan timbangannya. فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة, maka orang-orang yang mengambil harta manusia dengan terang-terangan, dengan paksa atau dengan mencuri, أولى بهذا الوعيد من المتصففين, tentu orang ini lebih pantas lagi, lebih berhak lagi untuk mendapatkan ancaman. Orang yang diam-diam menipu timbangan, takaran saja diancam, apalagi yang betul-betul mencuri harta manusia, mengambilnya, mengambil semua hak manusia, mencurinya, merampoknya, seperti para begal-begal di tengah jalan, mengambil harta manusia. Tentu orang seperti ini lebih pantas lagi untuk diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan neraka wail. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. maka jangan sekali-kali kita mencuri, maling, merampas, merampok harta orang lain. Atul karimatu ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi an yu'tiyahum kullu ma lahum minal amwali wal mu'amalati bal yadkhulu fil umum hadha al-hujjaju wal maqalat. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya manusia sebagaimana dia mengambil haknya dari manusia, seperti itu juga wajib baginya memberikan hak manusia seluruh apa yang merupakan hak manusia dari harta mereka, baik masalah harta maupun masalah muamalah. Artinya, kalau memang kamu enggak mau dicurangi, kamu juga harus adil, tidak curang. Kalau memang kamu mau ditaati, nah, kalau memang kamu mau dihormati, hendaknya juga kamu menghormati orang lain. Kalau kamu mau dihargai orang, kamu juga menghargai orang lain. Kalau kamu tidak suka disakiti, tidak suka ditipu, jangan menipu. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kalau kamu mau ketika berdagang hak kamu diberi secara sempurna, kamu kalau membeli, kalau kamu menjual juga demikian. Jangan curang, jangan menipu. Berikan hak manusia apa yang merupakan hak mereka, baik dalam masalah harta maupun masalah muamalah. Subhanallah. Ternyata bukan hanya dalam masalah bisnis, masalah muamalah juga demikian. Kalau mau kamu dihormati, mau ucapanmu didengarkan orang lain, hendaklah kamu juga mendengarkan ucapan orang lain, pendapat orang lain. Bal yadkhulu fi umum hadza al-hujaj wal maqalat, bahkan perkara ini juga masuk dan perkara umum, yaitu masalah hujah dan pendapat-pendapat, alasan, argumentasi maupun pendapat-pendapat harus adil, harus jujur, tidak boleh zalim. Fa innahu kama annal munadhirina atau munadhiraini qad jarat al-'ada anna kulla wahidin minhumā yahris 'ala mā lahu min al-hujaj fayajibu 'alayhi aidan ayubayyin ma li khusmihi min al-hujaji allati la ya'lamuha. Ikhwati fillah, maka sesungguhnya sebagaimana orang-orang yang sedang berdebat, ketika ribut, bertikai, nah, biasa sebagaimana yang terjadi ketika sedang bertikai, sedang ribut, masing-masing di antara mereka yang bertikai biasanya bersemangat untuk mendengarkan hujah masing-masing, ya, bersemangat untuk menyampaikan alasannya, argumennya, dan juga bersemangat untuk mendengarkan hujah orang yang membantahnya. Fayajibu alaihi aidan ayyubayyina ma li khosmihi, maka wajib baginya juga untuk menerangkan bagi lawan debatnya dari hujah-hujah yang dia miliki. Allati la ya'lamuha, yang tidak diketahui oleh teman debatnya. Misalnya kamu ribut, berdebat, dan sama-sama na'am punya hujah, punya dalil. Temanmu menyampaikan kepadamu alasan-alasan dan perbuatannya. Maka wajib juga bagimu untuk menyampaikan hujahmu, alasanmu. Jangan sampai kamu bersikap tanpa kamu memberikan hujah kepada mereka. Tunjukkan dulu hujahmu, dalilmu yang bisa mematahkan hujah lawan debatmu. Jangan kamu bersikap, jangan kamu na'am menzalimi saudaramu sebelum kamu menyampaikan alasanmu, argumenmu. Nah, bisa jadi saudaramu tidak tahu, maka tunjukkan kepadanya hujah, dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa ayyanzuru fi adillati khusmihi kama yanzuru fi adillatihi huwa, maka hendaklah dia melihat dalil-dalil lawan debatnya sebagaimana nam dia ingin dalil-dalilnya juga dilihat, diperhatikan. Nah, Wa fi hadzal mawdu', maka ikhwat fillah, dari permasalahan ini yu'rafu al-insaf al-insan min ta'assubihi wa ihtisafihi. Ketika maka kita bisa tahu, kita bisa melihat siapa di antara mereka yang adil di dalam sikapnya, perbuatan dan ucapannya. Naam, dan siapa di antara mereka yang adil, siapa yang adil dan jujur di antara mereka, dan siapa yang ta'assub, naam, dan kaku dalam ucapan dan perbuatannya, yang dia mau menang sendiri, yang dia kaku, pokoknya ucapan dialah yang harus didengar sehingga dia curang. Naam, maka akan diketahui sifat seseorang, akhlak seseorang, adab seseorang ketika terjadi perdebatan dan pertikaian. Bisa jadi kita tidak mengetahui, naam, apakah dia orang yang adil dan jujur yang naam, atau dia curang, maka Allah akan takdirkan adanya terjadinya perdebatan. Dia perdebatan itu diketahuilah siapa di antara mereka yang adil dan jujur, dan siapa di antara mereka yang ta'assub, naam, dan juga kaku mau menang sendiri, yang taklid buta dengan orang lain, ta'assub untuk membela seseorang tanpa hujjah dan tanpa dalil. Naam. Wa tawadhu'ihi min kibrihi. Dari perdebatan yang terjadi akan tampak siapa yang tawadu, yang rendah diri, yang mengalah, dan siapa yang sombong, yang membanggakan dirinya, akan nampak. Wa aqlihi min safihi, min safihi, dan akan nampak siapa yang berakal, yang nam, dan siapa pula di antara mereka yang jahil, yang bodoh, akan nampak ketika terjadinya perdebatan dan pertikaian. Nas'alullahu taufik li kulli khair. Kita memohon kepada Allah taufik, bimbingannya. Kita mohon kepada Allah hidayahnya, pertolongannya untuk mendapatkan likuli khair, terhadap segala kebaikan. Semoga Allah tolong kita, bantu kita, mudahkan urusan kita dalam semua perkara, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang adil, yang insaf, yang naam, yang jujur dan baik dalam semua keadaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Summa tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang curang. Curang dalam berbisnis, curang dalam bermuamalah. Biasanya kita kalau ribut dengan tetangga dalam suatu urusan, kita saling debat, saling menyampaikan argumen, dan biasanya kita lebih suka argumen kita yang didengar. Seharusnya tidak demikian. Dua-duanya kita dengarkan dulu alasan saudara kita, apa alasan dia berbuat demikian. Demikian kemudian kita sampaikan juga hujah kita. Kemudian sharing, nah, kemudian ambil keputusan musyawarah. Bagaimana kalau begini dan begitu? Jangan kita mau menang sendiri, merasa kita yang paling benar. Kemudian kita langsung menentukan. Pokoknya, kalau sudah pokoknya sudah, enggak mau mengalah. Enggak mau, mendengarkan ucapan orang lain. Kemudian menyalahkan saudaranya. Cobalah kalau terjadi pertikaian, selesaikan kekeluargaan. Kalau menurut pendapat saya seperti ini, pendapat saya enggak harus diikuti kok. Kalau menurut kamu bagaimana? Musyawarah yang baik. Jangan kemudian langsung bersikap, langsung kemudian mengambil tindakan. Musyawarahkan dengan baik. Adillah. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan pada hari kiamat di sisi Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap kezoliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Baik bisnis, urusan dunia maupun muamalah pun akan disidang di sisi Allah Ta'ala. Summa tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang curang. Wa ta'ajjab min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaih. Yang dia merasa sombong, merasa yang dia takjub, naam, dengan keadaan dirinya terus berdiri dalam keadaan demikian, merasa dialah yang paling pintar, paling benar, paling hebat, paling kuat dan yang lainnya. Dia sehingga dia menzalimi saudaranya, maka Allah ancam mereka celaka orang-orang yang curang. Alladzi yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah, yaumin 'adzim, pada hari yang besar. Yauma yakumun nasu li rabbil 'alamin, pada hari di mana manusia akan berdiri Rob alam semesta. Apa yang kita akan jawab di hadapan Allah ketika kita curang dengan saudara kita, ketika kita menzalimi teman kita, tetangga kita, sahabat kita, menzalimi hartanya, menzalimi badannya, memukulnya, nah, atau kita menzalimi tanahnya, menzalimi, nah, sehingga merendahkan, nah, martabat dirinya. Apa yang kita akan jawab di sisi Allah, di hadapan Allah Rabbul Alamin? Tidakkah kamu yakin bahwa kamu akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tertunduk malu, dalam keadaan tidak berani mengangkatkan, mendongakkan kepala ke atas? Maka ikhwat fillah, sebelum hal itu terjadi, mulai saat ini hendaklah kita berlaku adil dalam semua perkara, menjadi orang yang baik, yang adil, yang jujur, yang amanah, yang tawadu. Lebih baik kita yang dizolimi daripada kita yang menzolimi. Saya butuh keadilan. Susah. Di dunia ini susah kita mendapatkan keadilan itu. Daripada kita menzolimi orang lain dan kita tidak mampu menjawab di hadapan Allah nanti, lebih baik kita dizolimi. Toh nanti Allah akan hisab pada yaumul kiamah. Tentunya orang yang bangkrut adalah orang yang merugi. Celaka seseorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala ibadahnya. Pahala puasa dia bawa, pahala sholat dia bawa, pahala amal-amalan yang lain dia bawa. Ternyata dihadang oleh orang-orang yang pernah dia zolimi. Minta kepada Allah keadilan. Si fulan pernah menzoliminya, pernah curang kepadanya. Nah, baik itu masalah hartanya ataupun muamalahnya, maka Allah perintahkan orang yang punya bawa pahala tadi memberikan pahalanya kepada orang yang dia zolimi. Karena pada hari kiamat nanti enggak ada uang lagi. Yang ada adalah amalan-amalan kita. Amalan baik kita, kita akan berikan kepada orang yang pernah kita zolimi. Ternyata banyak yang orang yang kita zolimi, akhirnya habislah pahala-pahala kebaikan kita. Ternyata masih banyak orang yang datang kepada kita menuntut haknya, yang dulu ketika di dunia kita zolimi, pahala kita sudah habis. Maka dosa orang yang kita zolimi diambil dan diberikan kepada kita. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Akhirnya bertumpuk-tumpuk dosa yang ada pada kita, akhirnya tidak jadi masuk surga, masuk neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah. La qadarallah. Itulah orang yang bangkrut sebenarnya. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika pada yaumul qiyamah membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala-pahala yang lainnya, namun kemudian dikena dia banyak berbuat zolim, akhirnya perbuat pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dia zolimi sampai habis. Bahkan kemudian masih banyak orang yang terzolimi, dosa-dosa orang itu akhirnya diberikan kepada dia, akhirnya dia bangkrut. Maka kita ingin jangan sampai kita dizolimi orang lain, jangan sampai pula kita menzolimi orang lain. Tetapi terkadang itu susah. Yang sering terjadi adalah kita dizolimi orang lain. Ya sudahlah, lebih baik kita dizolimi daripada kita menzolimi orang lain. Yang jelas jangan sampai kita berbuat zolim. Jangan sampai ucapan-ucapan kita menzolimi orang lain. Jangan sampai sikap kita, tingkah laku kita, akhlak kita menzolimi orang lain. Mau menang sendiri, mau untung sendiri. Nah, biar tampak hebat sendiri, kuat sendiri, jangan. Lebih baik kita mengalah. Nah, daripada nanti kita akan disiksa pada yaumul kiamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Falladzi jara'ahum 'ala tadfif, adapun yang mendorong orang bersikap curang, naam, sehingga menzolimi saudaranya, yaitu adamu imadihim bil yaumil akhir, yaitu tidak berimannya mereka pada yaumul akhir. Bisa jadi bukan tidak beriman, kurang beriman, atau lupa kaitkan pada hari kiamat sehingga dia suka curang. Berapa harganya? 2 juta. Alah, cuma gini aja. Banyak di hutan ini gratis. Sudah, 1000 aja ya. Nah, curang dia. Diambil. Orang enggak mau dipaksa. Diminta dan yang lainnya. Hati-hati. Ini menzalimi orang lain. Nah, kalau kamu suka silakan kamu beli. Kalau kamu enggak suka ya tinggalkan. Jangan kemudian kamu mengambil hartanya. Bahkan kamu meremehkannya. Cuma gitu aja kok sekian-sekian. Akhirnya mencela barangnya. Alah, ini banyak di pasar, tempat lain juga enggak sekian-sekian. Akhirnya mencela, ucapanmu menyakitkan hatinya, merendahkannya, melecehkan dagangannya dan yang lainnya. Hati-hati, tahan lisan, tahan lidahmu, tahan sikapmu. Jangan sampai sikapmu, ucapanmu, perbuatanmu menyakitkan saudaramu. Itu adalah kezaliman. Sekalipun kamu dizalimi, jangan dibalas dengan perbuatan zalim pula. Kemudian keluarlah ucapan-ucapan yang sama seperti dia. Apa bedanya kamu dengan dia? Dia menzalimi kamu, sedangkan kamu juga menzalimi dia. Jangan dibalas kezaliman orang lain dengan kezaliman pula. Bersabarlah. Lebih baik kamu yang dizalimi daripada kamu juga berbuat zalim. Karena kita akan dibangkitkan ikhwati fillah pada yaumul kiamah. Jangan berbuat curang. Orang yang berbuat curang itu, yang mendorong dia berbuat curang, dia tidak beriman pada yaumul kiamah, atau kurang keimanannya kepada yaumul kiamah. Wa illa, kalau memang tidak demikian, artinya dia mampu beriman. Falau amanu bihi, seandainya dia beriman. Wa arafu annahum yakumuna bi yaumi yadayillah baina yadayillah, seandainya dia yakin, dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan, dia akan berdiri di hadapan Allah, tentunya dia tidak berani curang. Seandainya dia tahu Allah akan menghisap mereka, Allah akan menghisapnya, baik yang kecil maupun yang besar, niscaya dia akan tinggalkan sikap curang, perbuatan zalim, sikap melampaui batas. Dia tahan lidahnya, dia tahan tangannya, dia tahan sikapnya untuk tidak curang. Tentu dia akan segera tobat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca ini, nah, kita semakin baik. Untuk yang akan datang, kita harus menjadi orang yang insaf, yang adil. Nah, tidak lagi menzalimi orang lain dengan sikap kita, dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita. Nah, kalau ada orang yang merasa terzalimi, kita dengarkan, langsung kita perbaiki, kita minta maaf, dan langsung kita perbaiki sikap-sikap kita, tingkah laku kita. Terkadang kita berbuat zalim tapi kita tidak sadar. Nah, perbuatan kita menzalimi tetangga, menzalimi sahabat. Nah, maka kami minta maaf kepada antum seluruhnya atas kezaliman yang pernah kami lakukan kepada antum seluruhnya. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita tidak ada urusan lagi, artinya tidak diadili lagi terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan, sehingga cepat hisabnya. Semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah, sehingga langsung cepat-cepat masuk surga. Wallahi, kita tidak akan merasa aman sekalipun kaki kanan kita sudah masuk ke dalam surga, tapi satu kaki lagi, kaki kiri belum masuk, kita tidak aman. Bisa jadi gagal masuk surga, masih ada yang menuntut kita. Maka ikhwati fillah, hendaklah kita saling memaafkan satu dan yang lainnya, supaya cepat hisab kita pada yaumul kiamah. Sungguh kita takut nanti diadili di hadapan Allah SWT, dihisap satu persatu, dihisap semua amal kita satu persatu. Nah, ini orang yang merugi. Kita ingin Allah memaklumi, Allah maafkan, ya sudahlah, Allah tutup aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, kemudian udah langsung saja masuk surga. Itu yang kita inginkan. Makanya di dunia ini bersikaplah yang mudah, gampangan mengalah. Nah, udah enggak apa-apa, saya maafkan, udah saya lunaskan, sudah saya ikhlaskan dengan harapan mudah-mudahan pada hari kiamat juga Allah bersikap demikian kepada kita. Allah maafkan, Allah mudahkan. Dan pada yaumul kiamat sehingga cepat masuk dalam jannah, tidak dihisap satu persatu. Semua ditanya, semua harta kita dari mana, untuk apa, pasti kita akan merugi. Maka mudah-mudahan dengan dibacanya ayat ini kita menjadi orang yang insaf, yang adil dalam semua perkara. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.